Ku tak habis pikir, kurang ku di mana. Kau tega melepaskan aku, jauh ku menatap, namun terlalu jauh. Imajinasiku terberai, teriam aku, beku tanpamu. Di manakah letak hatimu? Putuskan untuk mendua dengan dia di belakangku, padahal ku pilih kamu jadi cinta terakhir. Ku tak habis kurang ku di mana. Kau tega melepaskan aku, jauh ku menatap, namun terlalu jauh. Imajinasi ku terberai, teriam aku, beku tanpa.